الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد. Kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Al-Bukhari dan kita masuk ke bab yang ke-18 dari kitab Shalah. Di bab yang ke-18 Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala beliau memberikan terjemah bab yang bab As-Shalah fi Sutuh wal mimbar wal khashab, bab tentang bolehnya seseorang sholat di atas atap, di bagian atas rumahnya, begitu pula di atas mimbar dan di atas kayu. Dan akan disebutkan oleh beliau hadis-hadis serta asar yang berkaitan dengan hal ini. Qala Abu Abdullah, berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, wa lam yara al-Hasan ba'sa an yusalli ala al-jamad wa al-qanatir wa in jara tahta bawl أو فوقها أو أمامها إذا كان بينهما سترة. Berkata Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, beliau berpendapat tidak mengapa solat di atas al-jamad, di atas air yang beku. Wal-qanatir, begitu pula tidak mengapa solat di atas qanatir, jembatan, sekalipun mengalir di bawahnya air kencing ataupun mengalir di atasnya atau di depannya, dengan syarat idza kana bainahuma sutra, antara kotoran tersebut dengan dia ada sutra, ada penghalang. Dan ini fikih yang sangat bermanfaat sekali, karena terkadang sebagian rumah mungkin di bawah lantainya ada saluran air, saluran air kotor. Apakah boleh sholat di atas saluran air tersebut di bawah lantai, yang di lantai yang di bawahnya ada saluran air? Maka di sini kita mengetahui diperbolehkan. Atau sholat di bangunan yang lebih dari satu lantai dia sholat, dan di atasnya tempat dia sholat itu kamar kecil, apa boleh sholat di bawahnya? Maka di sini kita bisa mengetahui hukumnya boleh, hukumnya boleh. Wa shalla Abu Hurairah ala saqfil masjid bi sholatil imam wa shalla Ibnu Umar ala thalaj. Dan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, beliau pernah sholat di atas saqfil masjid, di atas atap masjid di sholatul imam, karena beliau mengikuti imam. Kalau sekarang tentunya sangat banyak kita dapatkan sholat di masjid-masjid yang lebih dari satu lantai, maka boleh sholat di lantai kedua, ketiga, dan seterusnya, sekalipun posisinya lebih tinggi daripada imam. Wa shalla Ibnu Umar ala thalaj, dan Ibnu Umar pernah sholat di atas al-thalaj, di atas salju, batu es. Ini terjemah bab yang ke-18. Dan akan beliau sebutkan hadis Sahal bin Sa'd as-Sa'idi radhiyallahu ta'ala an, qala haddatsana 'Ali ibn Abdullah al-Madini Qala haddatsana Sufyan, Sufyan ibn Uyayna. Qala haddatsana Abu Hazim, Salamah ibn Dinar. Qala sa'alu Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala min ayyi syai'in al-mimbar. Faqala ma baqiya fin nas a'lamu minni. Wa min athil ghabah. Amilahu fulan maula fulana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa qam alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina umil wa wudiya fastaqbal qibla kabbara wa qama an-nas khalfa faqara wa raka wa raka an-nas khalfa thumma rafa ra'sa thumma raja al-qahqara fasajada al-ard thumma aada ila al-mimbar thumma raka thumma rafa ra'sa thumma raja al-qahqara hatta sajada bil-ard. Fahada sya'nu. Qala Abu Abdillah, qala Ali ibn Abdillah, sa'alani Ahmad ibn Hanbal rahimallahu ta'ala an hadal hadith. Qala fa innam aradu anna nabiya sallallahu alaihi wasallam kana a'la minan nas. Falabasa an yakuna al-imam a'la minan nas bihadal hadith. Qala faqultu inna Sufyan ibn Uyayna kan yus'al an hadal kathira. Falam tasma'uhu min? Qala la. Dari Abu Hazim salam dina rahimahullah ta'ala, beliau berkata, orang-orang bertanya kepada sahabat yang mulia Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala tentang mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min ayyi syai'in hu? Dibuat dari apa? Mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Sahal bin Sa'ad ditanya tentang hal tersebut, beliau berkata, ma baqiya fin nas a'lam minni. Tidak ada seorang pun yang ada yang lebih tahu dariku. Huwa min athil ghabah. Mimbar Rasulullah SAW terbuat dari kayu athil yang ada di ghabah Madinah. Al-athil jenis pohon sejenis cemara. Amilahu fulan maula fulanah li Rasulillah SAW. Mimbar tersebut dibuat oleh si fulan, maulanya fulana, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah kita lalui hadisnya di Sahih Bukhari bahwasanya fulana tersebut datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membuatkan untuk beliau mimbar. Itu maulanya membuatkan untuk beliau mimbar. Kemudian setelah dibuat mimbar tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas mimbar. Ketika sudah dibuat dan diletakkan di masjid, Nabi berdiri di mimbar fastaqbal qiblah. Kemudian beliau menghadap kiblat. Kabbara wa qama an-nas khalfah. Beliau bertakbir di atas mimbar dan para sahabatnya di belakang beliau. Maksudnya Nabi salat menjadi imam dan para sahabat di belakang beliau. Dan beliau berdiri di atas mimbar. Faqara'a wa raka'a wa raka'an nas khalfa thumma rafa'a ra'sa. Nabi membaca bacaan, berdiri salat atas mimbar, kemudian beliau ruku dan para sahabat di belakang beliau ikut ruku, kemudian beliau bangkit dari rukunya dan kemudian beliau di atas mimbar. Kemudian ketika hendak sujud, thumma raja'a qahqara, beliau mundur, turun dari mimbar. Fasajada al-ard. Kemudian beliau sujud di bawah. Tidak sujud di atas mimbar. Thumma 'ada ila mimbar. Kemudian ketika masuk ke rakaat berikutnya, bangkit dari rakaat pertama, beliau naik kembali ke atas mimbar. Thumma raka'a thumma rafa'a ra'sah. Kemudian beliau ruku di atas mimbar dan bangkit dari ruku di atas mimbar. Thumma raja'a al-qahqara hatta sajada bil-ard. Dan ketika hendak sujud, beliau mundur, turun dari mimbarnya dan sujud di tanah. Fahada sya'nu. Ini kata beliau khabar tentang mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Imam Bukhari menyebutkan atsar guru beliau Ali bin Bilal Madini bersama Al-Imam Ahmad rahimallahu taala Kata beliau, Ali bin Madini pernah mengkhabarkan bahwasanya Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad pernah bertanya kepada beliau tentang hadis ini, tentang hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian Imam Ahmad menyebutkan kenapa beliau bertanya kepada Ali bin Madini tentang hadis ini. Dalam keadaan Ali bin Madini itu qarin Imam Ahmad, teman atau satu angkatan dengan Imam Ahmad. Qala fa inna ma aradtu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana 'ala minan nas. Kata beliau, aku bertanya kepada engkau tentang hadis ini karena ingin tahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah salat dalam keadaan posisi beliau lebih tinggi daripada makmumnya, daripada para sahabat di belakangnya. Kata Imam, fala ba'sa an yakuna al-imam a'la minan nas bi hadzal hadis. Tidak mengapa seorang imam ketika salat posisinya lebih tinggi daripada makmum dengan dalil hadis ini. Qala faqultu, kemudian Imam Ali bin Madinah rahimahullah berkata kepada Imam Ahmad, inna Sufyan ibn Uyainah kan yus'al an hadza katsiran falam tasmumin. Kata Ali bin Madinah kepada Imam Ahmad, sungguhnya guru kita Sufyan ibn Uyainah, beliau sering ditanya tentang hadis ini, apa engkau tidak pernah mendengarnya? Qala la. Kata Imam Ahmad, tidak, saya tidak pernah mendengar hadis tersebut. Hadis kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di atas mimbar mengimami para sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Dan dari sini kita bisa mengambil banyak faedah, di antaranya yang berkaitan dengan salat di atas mimbar seperti judul yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, Babus Shalah fi Sutuh wal Mimbar wal Khasyab. Kemudian faedah yang lain yang bisa kita ambil seperti disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari menukil kalam Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, bahwasanya boleh posisi imam itu lebih tinggi dari posisi makmum dengan dalil hadis ini. Sebagaimana sebaliknya, boleh posisi makmum lebih tinggi daripada posisi imam. Seperti yang pernah dilakukan oleh Al-Imam atau Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau ikut berjamaah bersama imam dan beliau di bagian atas masjid. Dan juga di bab yang ke-18 sekali lagi diperbolehkan seseorang sholat di tempat yang mana di bawahnya mengalir kotoran atau najis, atau tempat kotoran atau najis. Kadang misalnya di sebagian tempat rumahnya di bawahnya septic tank atau sejenisnya, boleh sholat di atasnya? Imam Bukhari boleh. Dengan syarat apa? Dengan syarat idakan abainahuma sutrah. Tidak langsung menyentuh ke najis tersebut, ada lantai yang menutupinya. Tapi begitu kadang biasanya ada karpet atau sujadah, maka ini diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan mula basah langsung dengan najis tersebut. Dan juga faedah yang besar yang bisa kita ambil dari akhlak Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, beliau tidak menghalangi kedudukan beliau yang sangat tinggi di mata kaum muslimin dan juga di mata para ulama pada zaman beliau. Beliau dijuluki dengan Imam Ahli Sunnah wal Jamaah. Bersama itu tidak menghalangi beliau untuk bertanya kepada Ali bin Madini rahimahullahu ta'ala. Tatkala Ali bin Madini memiliki hadis yang tidak ada pada beliau. Dan ini yang seperti dikatakan oleh salafun shalih seperti Waqi' bin Jarrah dan yang lainnya, beliau mengatakan la yanbulu rajul hatta ya'khudha amman huwa fawqahu wa amman huwa dunahu wa amman huwa mithluhu. Seseorang tidak akan menjadi seorang yang besar dalam keilmuannya sampai dia mengambil ilmu dari yang di atasnya dan dari yang di bawahnya dan dari yang semisal dengannya. Ini contoh yang patut kita teladani. Ambil ilmu dari manapun ilmu tersebut, mananya dari orang yang lebih tua dari kita, bahkan yang lebih muda atau yang seusia dengan kita, yang dengannya seorang akan mendapatkan ilmu yang banyak. Kita lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami' As-Sahih Malisa Fi Sahihain, dan kita masih berada di pembahasan bab Al-Jarh. Sebelum menyebutkan hadis yang berkaitan dengan Ad-Dajjal, selanjutnya beliau menyebutkan hadis tentang Al-Arabi. قال رحمه الله تعالى قال الحاكم رحمه الله تعالى حدثنا ابن عباس محمد بن يعقوب قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا ابو الصمد ابن ابي الوارث قال حدثني ابي قال حدثني جريري عن ابي عبد الله الجسري قال حدثنا جندب قال جاء ربي فأناخ راحلته ثم عقلها فصلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى راحلته فأطلق عقالها ثم ركبها ثم نادى اللهم ارحمني ومحمدا ولا تشرك في رحمتنا أحدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقولون أهو أضل أم بعيره ألم تسمعوا ما قال قالوا بلى فقال عليه الصلاة والسلام لقد حضر رحمة واسعة إن الله خلق 100 رحمة فأنزل رحمة رحمة واحدة تعاطف بها الخلائق جنها وإنسها وبهائمها وعنده تعالى 99 تقولون أهو أضل أم بعيره. Qala Abu Abdurrahman wa Syekh rahimahullah ta'ala hadha hadithun sahih wa Jurairi wa Sa'id bin Iyas ikhtalata bi akhiri lakin Abdul Waris sami'a minhu qabla ikhtilaf kama fil kawa kama fi al kawakib bin Nayyarat. Wa Abu Abdullah al-Jasri ismuhu Himyar ibn Bashir kama fi tahdib tahdib wa Thaqab ibn Ma'in. Dari Jundub bin Junadah radhiyallahu ta'ala beliau berkata, ada seorang Arabi, laki-laki Badui, datang ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa anakha rahilatah, thumma aqalaha. Ketika datang, dia turun dari ontanya, kemudian dia ikat ontanya. Fa shalla khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, setelah ia ikat ontanya, ia ikut salat. Arabi tadi ikut salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma sallama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika dia selesai salat atau ketika Rasul salat, salam dari salatnya atarahilata. Arabi tertera tadi kembali menuju ke tempat ontanya. Fa'atlaqa iqalah. Kemudian ia lepas talinya, thumma rakibaha. Kemudian ia naik di atas ontanya. Thumma nada, kemudian Arabi tadi berkata dengan suara yang keras, Allahumma arhamni wa muhammada wa la tushrik fi rahmatina ahada. Ya Allah, rahmati aku beserta Muhammad dan jangan engkau sertakan siapapun dalam rahmatmu yang engkau berikan kepada kami. Dan riwayat yang lainnya, Allahumma arhamna, Allahumma arhamni wa muhammada wa la tarham ma'ana ahada. Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad dan jangan engkau rahmati siapapun bersama kami. Maka Rasulullah SAW ketika mendengar perkataan tersebut, dari yang lain beliau tersenyum melihat perbuatan Arabi tadi. Beliau bertanya kepada para sahabatnya, ma taqulun ahwa adal am ba'ir? Dan ini syahidnya, jarah Nabi SAW terhadap Arabi tadi. Bagaimana menurut kalian, wahai para sahabatku, mana yang lebih bodoh? Adal lebih sesat, apakah dia ataukah ontanya? Alam tasma'u maqal, tidak kalian dengar apa yang ia katakan? Itu Allahumma arhamni wa muhammada wa la tushrik fi rahmatin ahada. Maka para sahabat mengatakan, bala, iya, kami mendengar perkataannya. Nabi SAW kemudian menyebutkan kenapa alasan beliau mengatakan ahwa adal amba'iru laqad hadara rahmatan wasi'ah. Sungguh dia, Arabi tadi, hadara ayyadhayyaq, telah mempersempit rahmatan wasi'ah, rahmat Allah yang sangat luas. Yang Allah katakan wa rahmati wasi'at kulla syai', rahmatku mencakup atau meliputi segala perkara. Kemudian Nabi sebutkan innallaha khalaqa mi'ata rahmat. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan 100 rahmat. Fa anzala rahmatan. Kemudian 100 rahmat yang Allah ciptakan, Allah turunkan 1 rahmat ke dunia. Ta'atafa bihal khalaik, yang dengan 1 rahmat tersebut makhluk-makhluk Allah yang ada di dunia ini saling mengasihani, saling merahmati satu dengan yang lainnya. Jinnuha wa insuha wa ba'imuha, baik itu dari kalangan jinnya, begitu pula manusianya, bahkan hewan-hewan. Hewan-hewan yang Allah ciptakan, ya ta'atafu atau ta'atafu bitilka rahmat. Wa indahu tis'atun wa tis'un, kata Nabi, dan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala masih ada 99 rahmat. Riwayat yang telah kita ketahui bersama, akharaha Allah azza wa jal li ibadihi al-mu'minin yawm al-qiyamah. Allah simpan 99 rahmat tersebut untuk hamba-hambanya kaum mukminin kelak pada hari kiamat. Kemudian Nabi bertanya kembali, ataquluna ahwa adall am ba'iro? Ketika dia mengatakan seperti itu, mana yang lebih sesat, dia atau ontanya? Ini hadis Jundub bin Junadah radhiyallahu ta'ala, dan syahidnya jarah Nabi SAW terhadap Arabi tadi. Ahu adol amba'iro. Kenapa Nabi sampai menjarah Arabi tadi? Dikarenakan perkataannya yang mengatakan Allahumma arhamni wa muhammada wa la tushrik fi rahmatina ahada. Arabi tadi telah membatasi atau mempersempit rahmat Allah Subhanahu wa taala yang luas. Dan di hadis ini kita bisa mengetahui tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas. Rahmat Allah Subhanahu wa taala kata wasi'at kulla syai'in. Dan kita bisa mengerti bahwasanya rahmat Allah Subhanahu yang sangat luas ini yang kita saksikan pada diri kita, pada manusia, bahkan hewan sekitar kita, itu hanya satu dari 100 rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan. Dan rahmat yang 99-nya, yang lebih besarnya, kelak Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk kaum mukminin, khusus untuk hamba-hamba kaum mukminin kelak pada hari kiamat. Menunjukkan bahwasanya kenikmatan hari kiamat tidak mungkin ada bandingannya. Dan juga ulama menyebutkan dari faedah hadis ini bahwasanya rahmat itu ada dua. Ada rahmat yang merupakan sifat min sifatillahi azza wa jal, dan ini tentunya bukan makhluk. Sehingga rahmat yang terkandung pada ayat bismillahirrahmanirrahim. Dalam ayat bismillahirrahmanirrahim, ar-rahman dan ar-rahim, keduanya bernama dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Dan pada nama ar-rahman dan ar-rahim tersebut terkandung sifat ar-rahmah. Dan sifat rahmah yang terkandung pada ar-rahman dan ar-rahim itu sifat min sifatillahi azza wa jalla, laisa bimakhluq. Bukan makhluk, bahkan sifat min sifatillahi azza wa jalla. Dan di sana ada rahmat yang merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam hadis ini, innallaha khalaqa mi'ata rahmatin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan 100 rahmat. Ini rahmat yang makhluk. Dan kalau dia yang lain sebutkan bahwasanya Arabi ini yang kisahnya sudah kita lihat di Sahih Bukhari, belum lama kita lalui, itu Arabi yang datang ke masjid, kemudian ia kencing di pojok masjid. Orangnya orang ini, setelah sholat dia kencing di penjuru masjid. Kemudian seperti kita tahu, Nabi SAW tidak menghardik Arabi tadi. Para sahabat ketika melihat Arabi tadi kencing di masjid, mereka mau bangkit, mau memarahi, bahkan mungkin kalau dibiarkan bisa saja menghukum Arabi tadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat, "Tazrimu, da'u, biarkan dia menyelesaikan buang air kecilnya." Kemudian setelah selesai dari buang airnya, Nabi SAW memerintahkan semua sahabat untuk mengambil air. Air kemudian tersebut disiramkan ke tempat yang dikencing oleh Arabi tersebut. Sehingga di sini Arabi sangat kagum dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan Allahummarhamni wa Muhammada wa la tusyrik rahmatina ahada. Dengan kagumnya dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan juga hampir sama dengan kisah Muawiyah yang kan Muawiyah bin Abi Sufyan yang ketika ada yang bersin beliau mengatakan yarhamukallah. Kemudian orang-orang yang sedang sholat bersamanya itu memberikan isyarat agar diam. Tadinya beliau khawatir ketika sholat akan dimarahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi akan tapi Nabi ternyata tidak memarahi, tidak memarahinya. Sehingga beliau sangat kagum dengan hal tersebut. Ini akhlak dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang patut kita teladani dalam menghadapi orang-orang jahil. Bagaimana sikap kita ketika menghadapi orang-orang yang melakukan kesalahan, akan tetapi dikarenakan ketidaktahuannya, dikarenakan kebodohannya. Maka Nabi SAW mengajarkannya dengan penuh hikmah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.